بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة. هذا الكتاب معاشر المستمعين الكرام عقده رحمه الله لبيان ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وبيان فضله، وصدر هذه الترجمة باب فضل الجهاد بجملة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى الدالة على فضل الجهاد وعظيم مكانته ورفيع منزلته. والجهاد أيها المستمعون من أهم المطالب الشرعية ومن أجل القربات، وقد عني به أهل العلم في القديم والحديث، بل إن بعض العلماء خصه بالتأليف، ولا يوجد كتاب من كتب من الكتب الجامعة لمسائل الفقه أو أحاديث الأحكام إلا ويشتمل على موضوع الجهاد وبيان حكمه وإحكامه وإيراد الآيات البينات والحجج النيرات في ذلك من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما هو صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهو من الأبواب الدين، من أبواب الدين العظيمة الذي ينبغي أن يفقه في ضوء الشرع ودلائل الكتاب والسنة، لا وفق أهواء الناس، بل ينبغي أن يكون في ضوء كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، تؤخذ أحكامه بالأنات والتؤدة والبصيرة والروية وحسن المعرفة بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع عدم الإقدام على فعل أي أمر من ذلك إلا بأن يبنى على الهدي القويم والقصد السليم، وأن يكون مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والجهاد في الشرع يراد به بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه. وعندما يطلق الجهاد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أنه مجرد القتال، بينما مفهوم الجهاد أوسع من ذلك، فهو أنواع عديدة ومراتب متنوعة، فمفهومه أشمل وأعم. فللجهاد أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة بينها أهل العلم أخذا من نصوص الشرع المطهر. ومن أحسن من تكلم عن مراتب الجهاد وأنواعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل المجلد الثالث من كتابه زاد المعاد، حيث بين رحمه الله أن الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بكل مرتبة من هذه المراتب وما يدخل تحتها من أقسام بتفصيل جميل وبيان نافع في كتابه المشار إليه. وأن المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي بدأ بهذه الآيات الكريمات وهي دالة على فضل الجهاد وعظيم مكانته، ثم أتبع ذلك بسوق جملة من النصوص من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kitab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang Kitabul Jihad. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalam Kitabul Jihad ini beberapa bab. Bab yang pertama adalah bab Fadlul Jihad, bab tentang keutamaan berjihad. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dari Al-Quran yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Dan perangilah orang-orang musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara keseluruhan, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala: kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang dan dia dibenci oleh kalian, meskipun peperangan tersebut dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu namun sesuatu itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu dan sesuatu tersebut lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya: infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian untuk berjihad, baik dalam keadaan ringan yaitu dalam keadaan muda, ataupun dalam keadaan kalian merasa berat. Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain: innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari kaum mukminin, telah membeli jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, yaitu dengan memberikan bagi mereka surga. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka membunuh atau dan mereka terbunuh. Dan ini merupakan janji dari Allah, janji yang benar, yang termaktub dalam Taurat dan Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih benar janjinya daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bergembiralah dengan penjualan kalian yang telah kalian lakukan, jual perdagangan tersebut. Bergembiralah dengan perdagangan yang telah kalian lakukan, ya, karena itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Tidaklah sama antara orang-orang yang duduk tidak ikut berperang dari kaum mukminin, ya, yang tidak memiliki uzur, tidak sama dengan orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan orang-orang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di atas orang-orang yang tidak ikut berperang satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah janjikan kebaikan bagi mereka. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan orang-orang berjihad daripada orang-orang yang tidak berjihad dengan ganjaran yang besar. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yaitu derajat-derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampun, Maha dan Maha penyayang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman kepada Rasulullah dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hal ini, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosa kalian dan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan masukkan kalian ke dalam tempat-tempat tinggal yang baik di surga yang kekal. Dan ini adalah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan yang lainnya yang kalian sukai, yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemenangan yang segera, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wal ayatu fil bab katsiratun masyhurah. Ayat-ayat tentang keutamaan jihad, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, banyak dan masyhur, ya, sudah diketahui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat judul dengan Kitabul Jihad, yaitu kitab tentang jihad. Maksud beliau adalah menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Dan beliau memulai Kitabul Jihad tersebut dengan bab Fadlul Jihad, bab keutamaan jihad fi sabilillah. Ketahuilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad merupakan, ya, perkara syariat yang sangat penting, tujuan dari syariat yang sangat penting, dan merupakan perkara yang sangat tinggi untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama sejak dulu hingga sekarang mereka memberi perhatian khusus tentang perkara jihad ini. Bahkan mereka membuat tulisan-tulisan khusus, kitab-kitab khusus tentang permasalahan jihad. Oleh karenanya kita dapati tidak ada satu kitab yang besar yang mencakup seluruh permasalahan-permasalahan hukum Islam, kecuali di antara permasalahan-permasalahan hukum Islam tersebut ada permasalahan jihad. Ya, kita dapati dalam kitab-kitab fikih manapun selalu ada Kitabul Jihad, ya, sehingga para ulama tatkala menjelaskan tentang Kitabul Jihad, mereka menyebutkan tentang hukum-hukum jihad. Kemudian mereka menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad, dan juga tentang keutamaan jihad. sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau rahimahullahu taala membuat Kitabul Jihad dalam kitab Riyadhus Salihin, ya. Oleh karenanya Kitabul Jihad atau bab jihad merupakan perkara-perkara yang sangat agung dalam syariat. Oleh karenanya hendaknya seorang tatkala ingin memahami Kitabul Jihad, tentang masalah jihad, hendaknya dia berusaha memahami jihad dengan pemahaman yang benar, yang dibangun di atas kalamullah dan kalam Rasulullah, dibangun di atas Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah kemudian seorang memahami jihad dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya, bukan. Tetapi dengan Al-Quran dan sunnah, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dan juga hawa nafsu masyarakat, hawa nafsu orang-orang. Tetapi dia mempelajari jihad dengan tenang, dengan pemahaman yang benar, dengan cara menilai Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang baik, ya, maka dia berusaha memahami jihad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia tidak maju dalam bentuk praktik jihad apapun, ya, kecuali setelah dia berdalil di atas Al-Quran dan Sunnah. Artinya dia tidak bertindak dengan tindakan apapun dengan menamakan jihad kecuali dengan ada dalilnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jihad dalam syariat yang dimaksud dengan jihad adalah berusaha mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin untuk mencapai perkara yang dicintai dan untuk menolak perkara yang dibenci, ya, dibenci oleh syariat. Oleh karenanya sering orang salah paham ini tentang masalah jihad. Kalau disebutkan tentang jihad, maka kebanyakan orang menyangka atau sebagian orang menyangka ini maksud dengan jihad hanyalah sekedar berperang. Ya. Padahal mafhumul jihad, ya, definisi jihad lebih luas daripada itu. Lebih umum dan lebih luas daripada itu. Jihad memiliki maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena berdasarkan dari nusus, dari Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan bahwasanya jihad itu bertingkat-tingkat. Dan di antara yang paling indah, ulama yang paling indah membahas tentang masalah tingkatan-tingkatan jihad adalah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad di awal-awal dari jilid yang ketiga, ya, dari mujallad yang ketiga. Di situ di awal-awal Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang maratibul jihad. Beliau menyebutkan bahwasanya maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad, ada empat. Yang pertama jihadun nafs, ya, berjihad untuk melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadus syaitan, yaitu berjihad untuk memerangi syaitan. Kemudian yang ketiga adalah jihadul kuffar wal munafiqin, yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat adalah jihad arbabil bid'ah wal munkarat, berjihad melawan para kreator-kreator atau para pemimpin-pemimpin bid'ah dan para pelaku-pelaku kemungkaran, ya. Kemudian setelah beliau menyebut tentang maratibul jihad, kemudian beliau pun rahimahullahu taala mulai menjelaskan tentang hal-hal yang termasuk di bawah empat tingkatan tersebut. Beliau membagi dengan pembagian yang baik, ya. Setelah itu beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bermanfaat. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, membuka Kitabul Jihad dengan menjelaskan ayat-ayat yang tadi kita bacakan, ayat-ayat yang sangat banyak, ya, yang menunjukkan akan keutamaan jihad fisabilillah. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga memperkuat tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله متفق عليه هذه أيها الإخوة الكرام ثلاثة أحاديث حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث أبي ذر ساقها رحمه الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذه الأحاديث عن أي الأعمال أفضل أو أيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى وقد عد صلوات الله وسلامه عليه الجهاد في جملة أفضل الأعمال وأن أعمال الخير البر والتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى متنوعة، وأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى معدود في أفضل الأعمال، وهذا مما يدل على مكانته العلية، وأنه ذروة سنام الإسلام كما جاء بذلكم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa amal ahadithu fi fadl jihad fa akthar min an tuhsar, bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan jihad maka sangat banyak kalau ingin dikumpulkan. Fa min dzalika, di antaranya hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal. Rasulullah sallam ditanya tentang amalan mana yang paling mulia, yang paling afdal. Maka Rasulullah sallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madha, kemudian ditanya lagi kepada Nabi, kemudian amalan apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila thumma madha, ditanyakan lagi kepada Nabi SAW, kemudian amalan apa lagi? Qala hajjun mabrur, kata Rasulullah SAW, haji yang mabrur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah taala. Aku bertanya wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian amalan apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, Rasulullah SAW mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, kemudian aku bertanya lagi, amalan apakah lagi setelah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah ayul amali afdal, aku berkata wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga hadis, ya, dari hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Ibnu Mas'ud, dan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhum, dibawakan secara berurutan oleh Imam Nawawi rahimahullah, karena dalam hadis ketiga hadis ini ada satu makna yang sama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdalil a'mal, ditanya tentang amalan apakah yang paling afdal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan-amalan yang paling afdal adalah al-jihad fi sabilillah, ya. Rasulullah sallallahu menyebutkan bahwasanya di antara amalan-amalan yang paling afdal, ya, yang merupakan kebaikan yang paling afdal adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan-amalan banyak, ya, amalan-amalan banyak, dan para sahabat mereka berlomba-lomba untuk beramal yang paling terbaik untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang paling afdal, ya, dalam hadis ketiga hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan juga zirwatus namil Islam, yaitu jihad merupakan puncak dari kejayaan Islam. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغدوة في سبيل الله لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه. والغدوة معاشر المستمعين الخروج في أول النهار، والروحة الخروج في آخر النهار. وقوله في سبيل الله أي مجاهدا في سبيل الله يطلب مرضاته سبحانه وتعالى مخلصا في جهاده وعمله لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله. فذكر أن هذه الغدوة والروحة خير من الدنيا وما فيها، أي وما فيها من جميع المتع والزينة والمال والتجارة وغير ذلك، وهذا فضل عظيم ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. الغدوة أي المرة الواحدة يخرجها في أول النهار، أو الروحة المرة الواحدة يخرجها في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. Hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha muttafaqun alaih." Bahwasanya ghadwah, sekali ghadwah, ya, ghadwah dalam bahasa Arab artinya al-khuruj fi awalin nahar, yaitu keluar di awal siang, yaitu di pagi hari, yaitu di pagi hari, di siang hari di awalnya itu di pagi hari, itulah disebut dengan ghadwah. Kalau seorang keluar di pagi hari disebut dengan ghadwah. Adapun rauhah dalam bahasa Arab yaitu keluar di akhir daripada hari, yaitu di sore hari. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun fi sabilillah, ya, bahwasanya keluar, seorang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, au rawaha, atau dia keluar di sore hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mujahidan fi sabilillah, dalam kondisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap dari keluarnya tadi di pagi hari atau keluarnya di sore hari kecuali karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Sekali keluar karena berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekali keluar di pagi hari atau di sore hari karena mengharapkan keridhaan Allah dalam kondisi berjihad di jalan Allah, ternyata lebih baik daripada dunia dan seluruh apa yang ada pada dunia. Ya, dan seluruh yang apa di dunia termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kesenangan, segala bentuk perhiasan, ya, segala bentuk harta, segala bentuk perdagangan. Ya, ternyata lebih baik keluarnya seorang di pagi hari atau keluarnya seorang di sore hari dalam rangka berjihad di jalan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أولا ذكر فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنفس والمال، ثم ثانيا ذكر اعتزال الناس في زمن الفتن والشرور حفظا للنفس من الوقوع في الآثام والمعاصي بمخالطة الناس. قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وهذه العزلة تكون عندما تكون الفتن التي تعصف بدين المرء، فإنه يعتزل الناس ويعبد الله سبحانه وتعالى ويدع الناس من شره، لا يخوض معهم فيما خاضوا فيه من فتن مهلكة. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ada rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ayyun nasi afdal, wahai Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Qala, maka Rasulullah sallallahu menjawab, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, seorang mukmin yang dia berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma man, kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi, kemudian siapa yang lebih afdal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun fi syi'bin min asy'ab ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrihi. Ya, seorang mukmin yang berada di salah satu jalan-jalan di gunung, ya, dia artinya menjauh, dia berada di pegunungan, di jalan-jalan ada yang ada di antara gunung-gunung, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan manusia, ya, meninggalkan manusia dari keburukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara, ya, tentang dua orang yang afdal. Yang pertama yaitu orang yang seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan seorang yang dia berada di syi'ab min asy'ab, yaitu syi'ab adalah jalan di antara lereng-lereng gunung yang ada di antara pegunungan, ya. Dia tinggal di sana menjauh dari manusia. Dalam rangka apa dia menjauh dari manusia? Dari masyarakat, ya'budullah. Dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'un nas min syarrihi, dan dia juga meninggalkan manusia agar tidak terganggu dengan keburukannya atau tidak terjerumus dalam keburukan manusia. Dan ini disebut dalam istilah kita dengan dalam istilah syariat dengan uzlah. Uzlah yaitu mengasingkan diri. Akan tapi uzlah, ya, disyariatkan tatkala timbul banyak fitnah. Tatkala timbul fitnah di mana orang-orang terjerumus dalam berbagai macam fitnah, orang-orang terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, ya, maka seorang berusaha menjauh dari model-model manusia sehingga tidak terjerumus dalam kemungkaran yang mereka lakukan dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي وردت في بيان عظيم فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله، والمرابطة تكون على الثغور حماية لأرض المسلمين وديارهم من هجوم الأعداء ومباغتتهم لهم. فرباط يوم أي ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، أي من جميع متع الدنيا بأنواعها وأصنافها. فرباط يوم أي ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم، والسوط معدود في أقل آلات الجهاد، يعني يحمله المجاهد في يده ليضرب الخيل حتى يقدم وينطلق لمجابهة العدو، فهو أقل الآلات. فذكر أن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وهذا بمعنى الحديث الذي تقدم. Hadis berikutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairu minad dunya wa ma fiha. Menjaga di perbatasan sehari saja di jalan karena di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia tersebut. Wa mawdhi'u sawti ahadikum minal jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Dan tempat diletakkannya cambuk salah seorang dari kalian, ya, cambuk saut adalah cambuk untuk memacu kendaraan tunggangan hewan agar berjalan, di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Wa rauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah. Dan seorang hamba yang keluar di pagi hari, ya, dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil ghadwatu, atau seorang hamba yang keluar di sore hari dalam rangka di pagi hari dan di sore hari dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga keutamaan melakukan penjagaan di daerah-daerah perbatasan. Ya, al-murabatah ribat itu adalah di tempat-tempat fughur di daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan daerahnya kaum orang-orang kafir, ya. Dia berjaga di tempat tersebut untuk menjaga dari serangan tiba-tiba dari kaum musyrikin, orang-orang kafir, ya. Dia melakukan penjagaan di tempat tersebut sehari saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada segala keindahan dunia, lebih baik daripada segala perhiasan dunia, lebih baik daripada segala kesenangan dunia, lebih baik daripada segala harta dan perdagangan yang ada di dunia ini, dengan dia melakukan penjagaan sehari di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan kaum orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang mawdhi'u sawti ahadikum. Saut adalah alat, ya, alat yang paling ringan yang dibawa oleh seorang mujahid, ya, dalam rangka untuk memukul tunggangannya untuk berjalan, ya, agar tunggangannya melaju, ya, mukul cemeti lah kalau bahasa kita mungkin, ya, untuk memecut tunggangan agar bisa berjalan, ya. Maka ini di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat dia yang ada di surga untuk meletakkan pecutan tersebut lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Kemudian yang perkara yang terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan ar-rauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah, yaitu keluarnya seorang hamba di sore hari dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, awil ghadwah, atau keluarnya seorang hamba di pagi hari dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ini sudah berlalu penjelasannya pada hadis yang sebelumnya. Qala rahimahullahu taala wa an Salman رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل الرباط في سبيل الله، والحديث الثاني مفسر للحديث الأول. وقوله في الحديث الأول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، هذا دليل على عظم فضل الرباط في سبيل الله. قال وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقوله جرى عليه عمله الذي كان يعمل أي أنه إذا مات لا يتوقف كتابة الأجر أجر العمل، بل إن عمله يجري له إلى يوم القيامة يكتب له ثواب العمل. يفسر ذلك الحديث الآخر، حديث الذي ساقه المصنف فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله أي بموته إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة. وقوله ويؤمن من فتنة القبر هذا مفسر لقوله في الحديث الذي قبله وأمن الفتان، ذلك أن الناس يفتنون في قبورهم، وأما المرابط فإنه خص بأنه يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر. فهذان الحديثان فيهما فضل الرباط في سبيل الله وعظيم مكانته. Para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Salman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Seorang melakukan penjagaan sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan dan juga lebih baik daripada salat malam sebulan. Wa in mata fihi jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Dan jika al-murabit, ya orang melakukan penjagaan tersebut di daerah perbatasan meninggal dunia, maka akan terus berjalan amalannya yang biasanya dia kerjakan. Wa ujri alaihi rizquhu, dan juga dijalankan rezekinya. Wa aminal fattan, dan dia akan dijauhkan dari fitnah, fitnah kuburan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa al-murabit. Seluruh orang yang meninggal ditutup amalannya, diselesaikan amalannya, berhenti amalannya, illa al-murabit fi sabilillah, kecuali orang yang melakukan penjagaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yanmi lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalannya terus berjalan sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu min fitnatil qabr, dan dia akan diamankan dari fitnah kuburan. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ribat, keutamaan melakukan penjagaan di daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ditafsirkan ya oleh hadis yang kedua. Hadis Salman ditafsirkan dengan hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Adapun yang pertama atau kedua hadis ini menunjukkan akan besarnya keutamaan melakukan ribat. Ya, melakukan penjagaan di daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya. Di antara keutamaan tersebut ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya melakukan ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan solat malamnya. Ya, orang puasa sebulan dan solat sebulan ternyata lebih baik ribat melakukan penjagaan di daerah perbatasan. Dan yang menakjubkan yaitu jika dia telah meninggal dunia, maka amalannya tidak terputus, tidak berhenti. Jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Amal yang selantiasa dia kerjakan jalan terus, dicatat terus, tidak berhenti. Dan ini ditafsirkan dengan hadis berikutnya, hadis Fadalah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayat ditutup amalannya kecuali al-murabit ila al-murabit fi sabilillah, kecuali yang sedang bertugas melakukan penjagaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalannya tidak terhenti, tidak terhentikan, amalannya terus berjalan, amalannya terus berjalan. Fa innahu yanmi lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, terus berjalan amalan tersebut sampai hari kiamat. Kemudian di antara keutamaan riba, ya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ammanu min fitnatil qabr, dia diamankan dari fitnah kuburan. Kita tahu bahwasanya orang-orang ya terfitnah diuji ya di dalam kuburan. Orang yang melakukan riba, melakukan penjagaan di daerah perbatasan, dia akan diamankan, dia tidak akan diuji dalam kuburan, teramankan dari fitnah kuburan. Dan ini merupakan tafsiran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aminal fattan, ya, yaitu dia diamankan dari pembuat fitnah di kuburan, yaitu dia diamankan dari fitnah kubur. Qala rahimahullah wa an Utsman radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه كما سبق في الأحاديث ذكر فضل المجاهد المرابط في سبيل الله عز وجل ومضاعفة الحسنات له، وهذا من شرف وفضيلة الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. Hadis berikutnya dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi masiwahu min almanazil, bahwasanya melakukan penjagaan di daerah perbatasan sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 hari ya selain daripada hari tersebut dari tingkatan-tingkatan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang yang melakukan ribat, ya, melakukan jihad di jalan Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. وهذا معاشر المستمعين فيه فضل الجهاد، وأن الله سبحانه وتعالى ضامن للمجاهد أن يدخله يوم القيامة الجنة، أن يفوز بعالي الرتب والمنازل إذا كان جهاده في سبيل الله، أي مخلصا عن إيمان بالله وتصديق برسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن كل إصابة يصابها المجاهد في سبيل الله له عليها الثواب العظيم يوم يلقى الله، ومن ذلك ما ذكره بقوله والذي نفس محمد بيده ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك. ثم بين أنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تمنى الشهادة في سبيل الله وقال في ذلك لو وددت أن أغزو في سبيله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وأنه عليه الصلاة والسلام لولا المشقة على المسلمين لعظم رغبتهم في الخروج معه في كل مرة يخرج فيها عليه الصلاة والسلام لما تخلف عن سرية تغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. Para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Fadhammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhriju illa jihadun fi sabili." Allah menjamin bagi orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia keluar kecuali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali karena berjihad di jalan di jalanku, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia keluar kecuali karena berjihad di jalanku, wa imanun bi, karena beriman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan tidaklah dia keluar kecuali membenarkan rasul-rasulku, fa huwa dhaminun alayya an udkhilahul jannah, maka aku jamin dia akan masuk, kan aku masukkan dia ke dalam surga, au urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw wanimah, atau kalau dia ternyata tidak meninggal dalam peperangan, ya tidak, maka aku akan mengembalikan dia ke rumahnya, ya, yang dari dia keluar dari rumahnya tersebut dalam rangka berjihad, dan dia akan mendapatkan ganjaran, ya, atau ghanimah, ya, atau ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati ka hayatihi yauma kulim, launuhu launu dam wa rihuhu rihu misk." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah satu luka pun yang seorang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hari kiamat kelak kondisi luka tersebut sebagaimana kondisi tatkala dia dilukai pada peperangan, launuhu launu dam, kondisi luka tersebut, ya, warnanya warna darah, warihuhu rihu misk, akan tapi bau yang keluar dari luka tersebut adalah bau minyak kasturi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'alal muslimin ma qa'atu khilafa sariyah taghzu fi sabilillah abadan, kalau bukan karena memberatkan bagi kaum muslimin, ya, aku tidak akan pernah duduk tidak ikut serta dalam segala bentuk peperangan, ya. Ada, kita tahu ada syariah, ada ghazwah. Kalau ghazwah adalah peperangan diikuti oleh Nabi, kalau syariah adalah peperangan yang tidak diikuti Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, seluruh peperangan akan aku ikuti, baik ghazwah maupun syariah. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan. Akan tapi aku tidak menemukan kesempatan untuk membawa mereka semua, dan mereka juga tidak menemukan kesempatan untuk selalu berikut dalam peperangan. Wa yashuqqu alaihim an yatakhallafu anni, dan berat bagi mereka, ya, mereka berat aku tidak berada bersama mereka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lawaditu anni aghzu fi sabilillah, sungguh aku berangan-angan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'uqtal, kemudian aku meninggal dunia. Thumma agzu, kemudian aku berperang lagi. Fa'uqtal, kemudian aku meninggal dunia. Thumma agzu, kemudian aku berperang lagi. Fa'uqtal, kemudian aku meninggal dunia lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagian lafalnya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ini menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menjamin surga bagi orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia tidak keluar berjihad kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membenarkan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang melakukan jihad dengan seperti ini, ikhlas dan beriman, maka dia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi dari ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa segala luka yang dialami oleh seorang yang sedang berjihad, maka baginya pahala yang besar. Ya, di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, tidak ada satu luka pun, ya, seorang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka luka tersebut akan datang pada hari kiamat sebagaimana kondisinya tatkala dia terluka tatkala perang, yaitu tetap saja segar darahnya, launuhu launu dam, ya, tetap saja bagian luka tersebut masih berwarna merah segar, merah darah, seakan-akan baru terluka. Warihuhu rihu misk, akan tetapi aroma yang keluar dari luka tersebut adalah wanginya minyak kasturi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana beliau berangan-angan untuk terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau ingin senantiasa mati syahid berulang-ulang. Ya, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak ingin terlambat dalam segala bentuk syariah peperangan. Beliau ingin serta mengikuti peperangan. Akan tetapi berat bagi kaum muslimin kalau Nabi SAW senantiasa ikut berperang. Ya, karena tidak semua orang berjihad. Sebagian berjihad, sebagian tunggu. Dan Rasulullah SAW terkadang berjihad, terkadang nunggu bersama kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam akhir hadis tersebut, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku berangan-angan jika aku berperang di jalan Allah, kemudian aku meninggal dunia. Kemudian aku berperang lagi, aku meninggal dunia. Kalau aku hidup lagi, aku berperang lagi. Kemudian aku meninggal. Kalau aku hidup lagi, aku berperang lagi untuk meninggal dunia. Ini semua menunjukkan akan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min maklumin yuklam fi sabilillah illa jaa yawm al-qiyamah wa kalmuhu yadmi اللون لون دم والريح ريح مسك متفق عليه وهو بمعنى الحديث الذي قبله ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Kemudian juga hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yawmal qiyamah wa kalmuhu yadmi." Tidaklah seorang pun yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan datang pada hari kiamat kelak dan lukanya tersebut akan mengeluarkan darah. Alaun launu dam, ya, luka tersebut warnanya warna darah segar, keluar darah, warihu rihu misk, dan aroma yang keluar dari luka tersebut adalah wanginya minyak kasturi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini makna sebagaimana hadis yang sebelumnya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali pada kajian berikutnya dalam halaqah yang baru di dalam bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.